Bismillah. Kita masih lanjut pembahasan ilal, yaitu ilal waw diganti menjadi ya. Pada 10 tempat kita sudah selesai dari berapa? 5. Sekarang kata penulis rahimahullahu taala sadisuha. Itu. Hah? Betul? Sadisuha. Itu yang keenam, waw diubah menjadi ya. Antakunal wawu laman lifula bidommin fasukun wasfar. Masya Allah. Yaitu wawunya itu menjadi lam untuk wazan fu'la. Berarti maksudnya sebelum alifnya. Paham? Tau lamnya. Jadi kan fu'la fa'fil. Ain-ain fi'il. Lamnya lam fi'il. Setelah terakhir adalah huruf. Huruf apa terakhir itu? Alif. Huruf tambah? Tambah. Paham? Jadi dia bukan terakhir. Tapi lam fi'il. Untuk wazan fu'la. Bidomin fasukun, dengan didom makin menisukun, fu la sebagai was sifat. Nah, dunya aslinya ini dunwa, bang, ya, ulya dari kata asli ulwa, jelas ini. Wa qawlu hijaziyin al quswa, gimana ini? Ucapan orang-orang Hijaz al quswa, seharusnya apa? Al qusya. Inisyat kiasan. Inisyat secara kias. Seharusnya al-kusya. Iya. Fa'asbaha musta'amilan. Maka dia jadilah digunakan. Padahal seharusnya diubah menjadi iya. Nubbiha ala anal asal waw. Untuk mengingatkan bahwa asalnya adalah apa? Waw. Kama sebagaimana dalam contoh. Istahwada walqawad idil kias al-ilal. Karena kiasnya seharusnya apa? Istahyada. Paham kan? Seharusnya. Tapi untuk mengingatkan asalnya, maka mereka datangkan apa? Wawnya. Wawnya. Fa'inka terus, kata beliau. Walakinnahu nubbiha bihi alal asal. Akan tapi diingatkan dengannya di atas apa? Asal. Wa banu tamim yakulun. Sementara banu tamim mereka bilang, al-kusya alal kias. Berarti itu sesuai dengan apa? Koedah. Fa'inkanat fu'la isman. Kalau fu'la berupa isim, bukan was, bukan sifat, tapi dia isim, maksudnya jamid. Lam tugoyar. Maka tidak diubah. Kahuzwa. Ini nama tempat. Seperti huzwa. Ini nama tempat, bukan sifat. Bukan apa? Sifat. Jelas ini? Tidak boleh untuk bilang apa? Tidak boleh bilang apa? Huzya. Dengan diganti wawunya menjadi? Ya. Kenapa? Karena ini bukan si sifat. Ini isim jamid. Sabiuha yang ketujuh. Termasuk tempat waw diganti menjadi ya. Antajetamimu. Hiya waliya fi kalimah. Inilah kaidah yang selama ini kita dapat. Berkumpul dia. Waw sama ya dalam satu kata. Kapan dalam kata itu ada waw dan ya berkumpul? Maka wawunya pasti diubah menjadi apa? Wawnya pasti diubah menjadi ya. Wasabiqumunhuma mutaassil dzatan wasukuna. Dan yang mendahului keduanya adalah ya mutaassil dzatan wasukuna. Asli secara zat dan sukun. Asli secara zatnya dan dia adalah dibaca sukun. Nah, sayyid aslinya sayyid. Wa mayyid aslinya mayyit. Wa toy aslinya toy aslinya towi. Towi. Walai aslinya lami. Paham? Ya, masdaroi. Masdaroi towai. Keduanya adalah merupakan masdar. Towai lawai. Fakhoro janahu yadu. Kenapa ini? Yad'u Yasir. Yad'u Yasir. Kenapa wawunya tidak dijadikan ya? Kan bertemu ini dua waw sama ya ini. Yad'u Yasir. Yarmi Wakid. Kenapa tidak diubah? Likau nikulim minhuma fi kalimah. Karena keberadaan di setiap dari keduanya dalam satu kata yang berbeda. Paham? Jadi tadinya itu harus ada dalam satu kata. Kalau berbeda kata, enggak. Wanau tawil, kenapa juga ini? Goyur, kenapa ini? Litaharu kisabi. Karena yang sebelumnya diharokati. Syaratnya tadi harus apa tadi? Sukun. Jadi kalau antum lihat ada yang tadi ubah menjadi ya, oh pasti ada masalah yang dengan syaratnya. Ini karena berharokat. Wanau diman, kenapa ini? Kenapa ini? It asluhu diwan bisa dilwau. Wa buwain, kenapa ini? It asluhu alif faal. Kan asalnya wau adalah alifnya faal. Tadi itu harusnya apa? Wau-nya adalah apa? Asli, mutaasil. Tahu untuk mutaasil tadi? Wau-nya adalah apa? Asli sukun. Asli sukun. Perhatian. Wau-nya asli sukun. Lihat tadi sayyid. Kan aslinya apa? Dari kata sada yasudu. Sayyid. Berarti wau-nya apa? Asli. Ingat. Asli sukun. Dua syarat. Asli sukun. Kapan tidak asli? Batal. Tidak jadi. Kapan tidak sukun? Walaupun asli? Tidak jadi juga. Jadi syaratnya ada berapa? Dua. Apa itu? Asli sukun sebelumnya. Asli sukun sebelumnya. Iya. Nah, lihat ini tadi ini. Wabuwai. It aslul waw alif fa'al. Wanau. Kau. Kau ya. Bifatih fasukun. Mukhafaf. Kau ya. Bilkasri takfif. Dan dikasro. Untuk diringankan. Kenapa dia ini? Kau ya. Kenapa dia? Karena harokannya apa? Karena sebenarnya harokannya apa? Kasro. Ada harokatnya. Cuma dia di sini disukun untuk apa? Untuk di takbir. Jelas kan? Diringankan. Wasyaddat tashima astifa'i surut. Masya Allah. Dianggap syad kalau ada orang tetap sohikan. Maksudnya tidak diubah menjadi ya. Kalau terpenuhi apa? Syaratnya. Seperti apa? Doiwan. Kadoiwan. Li sinnaur ad-dakar. Apa sinnaur? Apa ini sinnaur? Untuk kucing jantan. Wayau aywam. Seharusnya dikatakan apa tadi? Doiwan? Doiwan? Doyan. Paham? Yau ayam, ayam. Seharusnya apa? Ayam. Iya kan? Ada kan? Ayam. Hasolat bihi syiddah. Terjadi padanya di tasdid. Awal kal awyah. Awal kal awyah. Gimana ini? Roja ibn haywa. Seharusnya apa? Ayyah. Terus? Hayyah. Ini dianggap apa ini? Syarat. Kalau terpenuh syarat, syarat kemudian tetap begitu, maka itu dianggap syarat. Jelas ya? Saminuma. Yang ke-8. Antakunal waulam ma'ul alladhi madihi ala fa'il bikasril a'in. Lam al-waunya adalah merupakan lam isim ma'ul yang madinya di atas wazan fa'il bikasril a'in, bikasru a'innya. Nah, mardi aslinya kemardi dari kata rodia. Mardi dari kata apa? Rodia. Berarti coba rodia. Rodia aslinya apa? Sebelum jadi rodia. Rodiwa. Coba buat rodiwa. Buat isim maf'ul. Marduwun. Paham gak ini? Marduwun. Pas wazan fa'ilah dibuat menjadi isim maf'ul, maka sudah diubah dia menjadi apa? Diubah dia menjadi apa? Ya. Kemudian setelah itu berkumpul lagi ya sama waw. Akhirnya wawnya jadi wawnya jadi iya, begitu jalan ceritanya. Paham kan? Itu jalan ceritanya. Jadi jelas itu ya, ada langkahnya. Jadi mardumun. Iya, kan dia berada di ujung. Di lam wazan maf'ul yang fi'il madinya fa'ila. Maka dia dengan ini menjadi iya. Jadinya Marduyun. Tah, setelah itu ketemu waw sama ya. Sebelumnya sukun. Wawnya waw asli. Iya kan? Paham ini? Yang asli waw tadi dijadikan menjadi apa? Ya. Maka waw pasti diubah menjadi ya. Jadinya Marduyun. Tah, setelah itu ya. Contoh dengan kasro. Jadilah Mardiyun. Setelah itu ya diubah di tasdid ke ya, jadilah Mardiyun. Dipahami jalan ceritanya? Soleh? Betul? Ini masya Allah. Wa makwiyun sama alif sama. Wa in kanat ainul fil maftuha sahatil waw. Kalau ain fiilnya adalah di fathah, maka wawnya sahih. Maksudnya tidak diubah menjadi ya, seperti kamadhu. Nah, da'awa buat isim maf'ul. Da'awa jadi isim maf'ul. Mad'uun. Seharusnya kan mau di ujung ini. Seharusnya bisa diganti menjadi apa? Ya, jadinya mad'uun. Setelah itu mau diubah menjadi ya, jadinya apa? Mad'uun. Terus mau ya contoh dengan kasro, jadinya Mad'iyun. Ya tasdid ke ya, jadinya Mad'iyun. Seharusnya begitu, tapi kan dia bukan mazan fa'ila. Syarat yang diubah ke ya itu harus fi'il madinya bermazan apa? Fa'ila. Jadi nanti jangan antum heran kenapa Mardiyun bisa sementara Mad'uun tidak. Paham ini? Paham kan? Apa bedanya? Padahal sama-sama fi'il nakis. Apa jawabannya antum? Bedanya asalnya, beda wazan, satu fa'ala, satu apa? Fa'ila. Syarat yang diubah dia berwazan apa? Fa'ila, bukan fa'ala. Jelas? Jelas enggak? Jelas enggak? Jelas atau enggak? Hah? Jelas? Jelas. Terus fa'ula gimana? Fa'ula gimana? Ya kalau fa'ula tidak ada fi'il nakis. Tidak ada atau ada? Ada atau tidak ada? Jarang datang. Dinukil hanya beberapa kata saja. Sekarang lihat lagi istilahnya. Jadi kata beliau seperti itu syaratnya. Ya. Kamad'u wa magzu wa syaddal ilal fi qawli abdi yaghuz al-harithi min al-jahiliyyin. Syad i'lal dari perkataannya Abdi Yabud Al-Harithi dari orang jahiliyah. Tapi kan bahasa Arab namanya itu menjadi syahid. Tapi syad waqada alimat irsi mulaikatu annani annallaitu ma'diyan alayya wa'adiyya. Mana dia? Ma'diyan. Dia ubah menjadi apa? Ya, padahal ini dari kata ma'duun. Paham ini? Ini dianggap apa ini? Mereka anggap apa? Syad. Tasi'uha. Yang kesembilannya. Kita habiskan dia. Yang kesembilan. Antakuna lam fu'ul. Dia berada di lamnya fu'ul. Ini cerita yang paling panjang di dunia ini. Karena ceritanya itu panjang. Dia berada di lamnya fu'ul. Bidommil fa jam'an. Dengan didomma fa jama'. Ini membuatnya panjang. Karena seandainya mufrad langsung jadi. Ini adalah apa? Jama'. Kaisi wadili wakubi. Oh iya. Ya yakwayakilu fi tashi. Jarang padanya di tashi. Now abu. Abu jam'ai. Keduanya jama'. Keduanya jama' abdan. Ab. Wanuju jamunaj sedikit wasahab, yaitu dia adalah awan Allah diharoku ma'un yang mengalirkan airnya, maksudnya awan yang berair, awan hujan. Wa manufrat wal aksafi tashi. Ada pun mufrat kebanyakan padanya apa? Tashi. Karulu wa uzu wa yakillu fihi ilal. Jarang di ilal kalau mufrat. Nau kata asyik itiyan ida kabwa ida kabaro, kalau dia besar. Wa qasa qalbuhu qos kisiyan. Wa qasa qalbuhu kisiyan, keras hatinya. Iya. Perlu ceritanya isi? Enggak perlu? Perlu cerita? Isi? Perlu? Mana? Kita benda ada lagi. Mana spin kemarin perasaan bang ada? Tidak ada ni. Tidak ada miss spin dah. Tidak ada. Tidak jadi. Kemarin yang ada? Ada ya? Pernah ada tuh? Atau memang tidak pernah ada kemarin lagi? Ada tuh? Mana? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Tidak yang lihat? Siapa yang biasa duduk di sini? Jam besok. Ada saya di live di sini. Ah, coba. Tintanya. Bismillah. Satu saja, nanti antum kiaskan yang lainnya. Ya. PC. PC Yun. Isi yun, ini jamak taksir dari aso. Masalahnya kan jamaknya fuul. Kok fuul? Kan dia kan bahasanya dia bilang. Ini kan orang bingung nanti. Kok tadi jamaknya fuul, tapi jadinya isi. Paham? Paham kan? Kan dia bilang jamaknya apa? Fuul. Kok jadi isi? Jadi aso dijamak ke fuul, jadinya apa? Isi. Gimana? Paham kan? Berarti ada ceritanya. Iya, coba. Aso, jamak dari kebun. Jamak kebun, aso. Hah? Usu? Usuwun. Paham ini? Usuwun. Kemudian dia berada, wawunya berada di mana? Di lam. Paham? Seperti ceritanya tadi. Berada di mana? Di lam. Iya. Setelah itu diubah menjadi ya, jadinya ha usu yun. Kemudian apa yang terjadi? Bertemu waw sama ya di ujung, yang mana ini aslinya waw, ya kan? Asli waw. Kemudian sebelumnya basuh sukun, maka diubah menjadi ya, jadinya ha. Jadinya usui yun. Paham? Setelah itu ya cocok dengan kasro. Ya cocok dengan kasro. Kasro. Jadinya usi yun. Setelah itu ya, berat untuk berpindah dari doma ke kasro. Berat kan? Betul itu? Berat, karena tidak ada isim yang berwazan fu'il. Betul enggak? Tidak ada isim yang berwazan apa? Fu'il. Iya. Iya ini. Maka ini doma diubah menjadi kasro. Jadinya ha? Isi yun. Setelah itu ditasdid ya ke ya. Jadilah isi yun. Demikian pula setelahnya itu diliyun kitiyun, sama begitu semua ceritanya. Jadi wazannya ini aslinya fuul, usu. Paham ya? Dapat cerita sampai jadi isi yun ceritanya. Alhamdulillah. Insyaallah lanjut lagi besok yang ke-10. Atau selesaikan? Yang 10 itu? Jangan, tidak enak. Besok saja. Alhamdulillah.